Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bait yang ke-81 yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Wa fi siyami qad kana fathul badalil haram, dan di bulan puasa tahun ke-8 Hijriah terjadilah peristiwa Fathu Makkah. Maka insyaallah kita akan melanjutkan ke bait yang berikutnya, bait ke-82. Kata Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wa ba'dahu qad awradu ma kana fi yaum Hunainin thumma yaum Thaif. Wa ba'dahu, dan setelahnya, ay ba'dal fathi, setelah terjadinya Fathu Makkah. Qad awradu, mereka menyebutkan, yang dimaksud dengan mereka di sini adalah ahlu siyar wa tarikh, para ulama sirah. Mereka menyebutkan maka nafi, ay al hadath alladhi kana fi as-sanati tsaminah minal hijrah. Rangkaian berikutnya dari peristiwa yang terjadi di tahun ke-8 Hijriyah. Yaumi Hunainin, yaitu yang pertama yarhamukallah, hari pertempuran Hunain. Yaum Hunain yang dimaksud adalah Ghazwatu Hunain, peristiwa perang Hunain. Thumma yaumit Thaif, kemudian disusul peristiwa perang Thaif. Ini masih dalam satu rangkaian. Ma'asyiral qarahimani wa rahimakumullah. Di sini kita akan membahas tentang Ghazwatu Hunain wa Ghazwatu Thaif, peperangan Hunain dan perang Thaif. Hunain adalah sebuah lembah dari lembah-lembah kota Makkah. Sekarang lembah tersebut dikenal dengan Wadi Syara'i'. Dia juga pernah dikenal dengan nama Wadi Autos. Terletak di sebelah timur kota Makkah dengan jarak kurang lebih 26 sampai 30 km dari Makkah. Tayyib. Peperangan ini juga disebut dengan Ghazwatu Hawazin, Ghazwatu Autas, dan Ghazwatu Hunain. Jadi ada tiga nama. Yang pertama yang paling terkenal adalah Perang Hunain. Yang kedua nama lainnya adalah Perang Hawazin. Yang ketiga, Perang Autos. Disebut Perang Autos karena lembah itu pernah dinamakan dengan Lembah Autos. Kalau sekarang namanya Lembah Syara'i'. Tayyib. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, ini terjadi di tahun ke-8 Hijriyah. Kata Al-Imam Ibn Sa'ad rahimahullah ta'ala dalam Tabaqatul Kubra, jilid yang kedua, halaman 114, beliau mengatakan, ثُمَّ غَزْوَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَى حُنَيْنِ وَهِيَ غَزْوَةُ حَوَازٍ فِي شَوَّالِ سَنَةَ ثَمَانٍ. Kemudian peperangan Nabi SAW berikutnya adalah peperangan beliau menuju lembah Hunain, dan itu adalah peperangan melawan kabilah Hawazin yang terjadi di tahun ke-8 Hijriyah. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, peperangan ini terjadi antara kaum muslimin dengan kabilah Hawazin dan Thaqif. Hawazin dan Thaqif, mereka bersekutu, demikian juga ada beberapa kabilah kecil yang turut serta bersama Hawazin. Tapi karena pasukan besarnya berasal dari Hawazin, maka disebut dengan Perang Hawazin, antara kaum muslimin dengan Hawazin dan Thaqif. Tayyib. Jumlah pasukan kaum muslimin ketika itu saat Fathu Makkah berjumlah 10.000, ditambah lagi dengan penduduk Makkah yang masuk Islam ketika peristiwa Fathu Makkah sebanyak 2.000, ada yang menyebutkan 2.200 dalam riwayat yang lain. Maka jumlah pasukan muslim ketika itu kurang lebih 12.200 pasukan. 12.200 pasukan, dan itu pasukan terbesar yang pernah dipimpin oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini dari pihak muslimin. Dari pihak musuh, dari kabilah Hawazin, Thaqif dan kabilah-kabilah kecil di sekitarnya, berjumlah kurang lebih 20.000 pasukan. 20.000 pasukan. Adapun penyebab terjadinya perang Hunain, disebutkan oleh mereka, wa kana sababu hadhil ghazwah huwa annahu ba'da an sami'a Hawazin fathu Makkah, ketika peristiwa Fathu Makkah, setelahnya Hawazin mendengarkan sampai kepada mereka berita tersebut. Fakharajat liqitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun berkeinginan, karena Hawazin ini kabilah besar. Mereka pun berkeinginan untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang ada di Makkah ketika itu. Karena dari sisi jumlah menang mereka 20.000. Dan pasukan tersebut, pasukan Hawazin ini dipimpin dan digerakkan oleh Malik ibn Auf. Sebagian menyebutkan Auf bin Malik, yang lebih benar Malik bin Auf sebelum masuk Islam. Malik bin Auf mengumpulkan kabilah Hawazin, demikian juga sekutunya Thaqif dan yang lainnya, serta menerapkan beberapa taktik perang dari pengalaman yang dia dapatkan. Yang pertama, Malik mengumpulkan pasukan bersama seluruh keluarganya. Jadi satu keluarga harus keluar semuanya, seanak-anaknya, seistrinya, semua harus keluar. Nah, tujuannya adalah supaya keluarganya ini, perempuan dan anak-anak, yang akan memberikan semangat langsung kepada laki-laki dari keluarga tersebut, baik suaminya, ayahnya, saudara laki-lakinya, dan seterusnya. Nah, anak-anak dan wanita ini oleh Malik bin Auf diletakkan di posisi paling belakang sebagai pendorong, karena mereka taruhan, akan jadi taruhan kalau sampai Hawazin kalah. Ya, ini taruhannya istri dan anak-anak. Kemudian strategi yang kedua, Malik ibn Auf menempatkan setiap wanita di atas seekor unta. Sudah taruh belakang, mereka harus naik di atas unta sehingga terlihat jumlah yang lebih besar lagi. Lalu strategi yang ketiga, menerapkan penyerangan mental kepada kaum muslimin. Jadi dipanas-panasi. Itu bagian apa namanya, ada pasukan khusus yang tugasnya untuk mengompori kaum muslimin dengan kalimat-kalimat yang menjatuhkan mentalnya. Qala, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita tentang apa yang dilakukan oleh Malik bin Auf menyiapkan pasukan yang sedemikian banyak. Dan berita itu sampai kepada Nabi alaihissalatu wassalam melalui perantara seorang penggembala yang biasa menggembalakan hewan-hewan gembalaannya di sekitar lembah tersebut, di lembah Hunain. Dia menyampaikan berita kepada Nabi alaihissalatu wassalam, "Hai Muhammad, sungguh aku melihat Malik membawa pasukan Hawazin dengan jumlah yang begitu besar. Dan mereka berniat untuk menyerang engkau." Maka mendengar itu Rasulullah SAW, beliau justru tersenyum. Inilah harta rampasan perang yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun kemudian mentanfir, menyerukan kepada seluruh sahabatnya yang masih berada di kota Makkah ketika itu untuk keluar melawan Hawazin. Tayib. Keluarlah mereka menyambut seruan Nabi alaihi salatu wassalam sekitar tadi 12.200 orang. Nabi alaihi salatu wassalam lantas keluar dari kota Makkah, dan sebelum meninggalkan Makkah beliau mengangkat Attab bin Usaid Al-Umawi radhiyallahu taala anhu sebagai pengganti untuk memimpin kota Makkah. Seperti kebiasaan beliau kalau mau keluar berperang ada satu orang yang ditunjuk sebagai pengganti. Dan istimewanya di sini Attab bin Usaid Al-Umawi radhiyallahu taala anhu ketika ditunjuk sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin kota Makkah, beliau baru berusia 20 tahun. Masih sangat muda. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilihnya. Nah, ini Nabi alaihi salatu wasallam. Yang tidak jarang juga Usamah bin Zaid juga ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wasallam menjadi komandan perang usia berapa? 18 tahun. Jadi bukan masalah usia, Rasulullah SAW mempertimbangkannya, tapi bagaimana mereka mampu atau tidak di dalam mengemban amanah tersebut. Attab bin Usaid 20 tahun ditunjuk oleh Nabi. Itu baru selesai peristiwa Fathu Makkah. Jadi tanggung jawabnya besar. Namun Rasulullah SAW meninggalkan bersama Attab Mu'ad ibn Jabal, orang yang paling mengerti tentang halal dan haram, ditinggalkan untuk mendampingi Attab bin Usaid. Tayyib. Setelah itu Rasulullah SAW keluar dari Makkah untuk menghadapi pasukan Hawazin, dan beliau saat itu banyak sekali meminjam perlengkapan perangnya, karena memang ketika keluar dari Madinah hendak melakukan pembebasan kota Makkah, tidak begitu banyak peralatan perang yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi ini melawan Hawazin dan jumlahnya masih jauh lebih banyak Hawazin, 12.000 dibandingkan 20.000. Beliau pun meminjam beberapa peralatan perang, di antaranya 30 ekor unta dan 30 baju besi dari Ya'la bin Umayyah. Demikian pula, beliau juga meminjam 100 baju besi dari Sofwan bin Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini Sofwan bin Umayyah ketika itu belum masuk Islam. Saat dipinjami 100 baju besi, beliau belum masuk Islam. Dipakai berperang, setelah selesai perang Hawazin berlanjut ke perang Taif. Selesai perang Taif, baru beliau kembali lagi ke Makkah. Nah, 100 baju besi yang dipinjam dari Sofwan bin Umayyah itu ternyata hilang 30 biji. Dikembalikan kepada Sofwan bin Umayyah. Rasulullah SAW sudah menawarkan untuk mengganti baju besi yang hilang. Akan tetapi Sofwan menolaknya. Dan beliau masuk ke dalam Islam. Taib. Melihat bagaimana ihsannya Nabi SAW. Bergeraklah beliau malam hari tersebut, ada yang menyebutkan subuh harinya, beliau bergerak ke arah lembah Hunain dan tiba di sana malam hari. Lalu Rasulullah SAW merintahkan pasukannya untuk berkemah beberapa jarak dari lembah Hunain. Nah, ternyata Malik bin Auf mengetahui kedatangan Nabi SAW. Tapi cerdiknya Malik, karena memang dia menantang, kali ini kita akan menghadapi orang-orang yang tidak punya pengalaman perang. Berapa kali mereka berperang melawan orang-orang yang gak mengerti strategi perang. Itu tadi tugasnya pasukan yang ngompor-ngompori kaum muslimin supaya jatuh mentalnya. Kali ini mereka akan berhadapan dengan pasukan perang sesungguhnya. Dan benar saja, sebelum pasukan Nabi SAW tiba di lembah Hunain, Malik bin Auf telah terlebih dahulu menguasai lembah itu. Karena dia sang pemilik tempat, ngerti kondisi lembah tersebut. Dipersiapkan jalur-jalur masuk itu sudah ada pasukan pemanah yang bersembunyi di bukit-bukit. Dan di syi'ib-syi'ib semuanya juga ada pasukan yang bersembunyi di sana. Nah, begitu pasukan muslim datang, mereka sudah dalam intaian. Subuh harinya ada yang menyebutkan di tanggal 10 Syawal, pasukan Rasulullah SAW setelah menunaikan sholat subuh, mereka bergerak. Begitu turun ke lembah Hunain, dikagetkan dengan anak panah yang berjumlah ribuan itu menyerbu kaum muslimin. Tapi sebelum itu, malam harinya, karena jumlah yang belum pernah kaum muslimin berperang dengan jumlah yang segitu banyak, 12 ribu pasukan, dan banyak ketika itu memang yang baru masuk Islam, sehingga mereka mengatakan lan nughlab al-yaum biqillatil adad. Sungguh kali ini kita tidak akan terkalahkan karena sedikitnya jumlah. Berbangga karena jumlah, tapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu yakinnya turun, dikejutkan dengan anak panah. Kocar-kacir pasukan kaum muslimin. Kesana kemari. Lebih-lebih orang-orang yang baru masuk Islam ini. Kaget mereka. Tidak sesuai yang diperkirakan di awal tadi. Kocar-kacir, kesana kemari. Dah 12 ribu orang itu tidak karuan. Termasuk Rasulullah SAW. Beliau hampir saja dilupakan. Tetapi tidak dengan muhajirin dan ansor. Saat itu kaum muhajirin mereka membawa panji yang berwarna putih dan hitam, bid wasud, sedangkan orang-orang ansor membawa panji yang berwarna hijau. Saat dalam kondisi kocar kacir yang tidak karuan itu, yang carut marut tersebut, masih ada kurang lebih 80 orang yang ada di sekitar Nabi alaihissalatu wassalam. Dan mereka orang-orang yang terbiasa ikut berperang menyertai Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga tatkala terjadi kekacauan, mereka tahu harus apa. Mendekat melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya adalah paman beliau, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Nah, melihat kondisi para sahabatnya yang sudah tercerai-berai ke sana kemari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kepada Al-Abbas untuk memanggil sahabat-sahabatnya ini tadi yang kehilangan arah karena kaget dengan serbuan dari pasukan Hawazin. Al-Abbas kemudian menyeru orang-orang, dan ini kelebihan Al-Abbas, beliau pertama kali menyeru ashab bai'at ridwan, yaitu para sahabat yang ikut berbai'at di bawah pohon ridwan tahun sebelumnya, sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah, yaitu pada kisah ketika Rasulullah SAW mengirim Uthman sebagai utusan ke Makkah. Kan lama Uthman tidak kembali. Akhirnya sampai kabar burung kepada kaum muslimin bahwa Uthman dibunuh. Nah, Nabi SAW kemudian mengambil baiat, sumpah setia dari para sahabatnya. Apapun yang terjadi, kita akan tetap bertahan, maju. Nah, ashab baiatur ridwan ini dipanggil oleh Al-Abbas. Ya ahla baitir ridwan, dalam riwayat yang lain disebutkan ya ashabas samurah, wahai orang-orang yang pernah duduk di bawah pohon samurah, sebuah nama pohon itu yang dikenal dengan pohon ar-ridwan, itu pohon samurah. Berkumpullah kalian, berkumpul. mereka. Jumlahnya cukup banyak, puluhan orang. Nah, orang-orang Ansor, mereka juga memanggil sesama temannya, ya lal Ansor, wahai pasukan Ansor, berkumpullah kalian. Mendengar teriakan itu, mereka yang tadinya tersebar kesana kemari tanpa arah, langsung berkumpul ke arah suara tersebut. Muhajirin juga dipanggil, ya lal muhajirin, wahai sekalian orang-orang muhajirin, berkumpul lagi. Jadi awalnya yang tercerai berai, mereka kemudian bisa menyatukan langkah kembali, mengetahui bahwa Rasulullah SAW masih hidup, dan prioritas mereka adalah melindungi Rasulullah SAW. Taib. Kembali fokus mereka mencari Nabi SAW, mencari posisi suara Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, mereka berkumpul kembali. Setelah berkumpul, dipimpin langsung oleh Nabi SAW strateginya, harus bagaimana, harus bagaimana, harus bagaimana. Berbaliklah kondisi, menjelang siang hari, berbalik kondisi. Hawazin yang tadinya menguasai medan peperangan, akhirnya kaum muslimin radhiyallahu ta'ala anhum bersama Rasulullah SAW berhasil memukul balik mereka. Sudah tertata rapi, dipukul balik, pukul mundur Hawazin, 20 ribu dengan 12 ribu sekian tadi. Para pemanah yang bersembunyi di bukit-bukit, yang bersembunyi di lorong-lorong lembah, semuanya dikejar. Wanita yang tadi disiapkan di belakang, semuanya dikejar. Artinya, semua pos yang tadi disiapkan oleh Malik bin Auf sudah diketahui oleh kaum muslimin. Mereka pun menarjetkan langsung pos-pos itu. Selesai, balik Hawazin yang kotar-kacir. Tidak menyangka secepat itu kaum muslimin menata kembali pasukannya dan memperbaiki strateginya. Dan itu dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat yang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam surat Bara'ah ayat yang ke-25, kata Allah, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma hunain. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepada kalian di banyak kejadian peperangan. Wa yauma hunain, dan terkhusus pada perang Hunain. Idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an. Ketika kalian berbangga dengan jumlah banyak pasukan kalian, lam tughni ankum syai'an. Ternyata jumlah banyak itu tidak memberikan apa-apa untuk kalian. Tidak mencukupi kalian jumlah yang banyak dalam memenangkan pertempuran. Tercerai-berailah kalian. Dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Bumi yang luas itu terasa sempit oleh kalian ketika itu. Tayyib. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian juga lari tercerai-berai, tunggang-langgang tidak tahu arah. Allah turunkan bantuannya. Di antara mufassirin ada yang menyebutkan bahwa Allah juga menurunkan malaikat untuk membantu saat itu. Nah, Hawazin yang sudah merasa pasukannya dipukul mundur, berbalik keadaan tercerai-berai, mereka lari meninggalkan lembah Hunain. Tujuannya kemana? Ke Taif. Kan tadi ada Bani Thaqif di sana. Thaqif itu adalah kabilah besar yang menghuni Taif. Nah, strateginya sudah disiapkan. Kalau sampai terjadi kekalahan di Hunain, mereka akan lari ke Taif. Mundurlah pasukan Hawazin ini, yang dipimpin oleh Malik bin Auf. Mundur sampai ke Taif. Tetap dikejar oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dikejar sampai ke Taif. Begitu sampai di Taif, Bani Thaqif itu punya perlindungan benteng yang cukup besar, luas, tinggi. Dan itu sulit untuk ditembus. Mereka masuk ke dalam benteng itu, semuanya ditutup rapat pintu benteng itu, pertahanannya dikuatkan. Rasulullah SAW lantas mengepung mereka di mana? Di benteng tersebut. Dan ketika kondisi sudah tidak memungkinkan, nanti akan kita bahas rinciannya di pembahasan perang Taif. Ketika kondisi sudah tidak memungkinkan, beliau meninggalkan Taif. Taib. Nah, ma'asyurullah rahimani wa rahmukumullah, ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Suhaib Ar-Rumi, beliau orang Romawi yang pernah dijual sebagai budak di kota Makkah, kemudian masuk ke dalam Islam. Beliau membawakan sebuah riwayat apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tatkala melihat para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum tercerai-berai pada pukulan pertama mulainya peperangan tersebut oleh kabilah Hawazin. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kekacauan yang terjadi di tengah-tengah para sahabatnya, beliau lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam diam, mengangkat tangannya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan dan bibir beliau bergerak. Itu dilihat oleh Suhaib dari kejauhan. Nabi alaihi salatu wasallam beliau berdoa, "Allahumma bika uhawil wa bika usawil wa bika uqatil." Ya Allah, dengan kekuatanmu aku berjuang. Wa bika usawil, dan juga dengan kekuatanmu aku melawan mereka. Wa bika uqatil, dan juga dengan kekuatanmu ya Allah aku berperang melawan mereka. Itu diucapkan oleh Nabi berulang-ulang. Nah, dilihat oleh Suhaib. Kata Suhaib, ini penampakan yang tidak pernah saya tahu Anda melakukannya. Sedemikian khusyuknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah perang. Suhaib bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang engkau ucapkan?" Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada Suhaib tentang doa tadi. Itu diriwayatkan kepada kita. Maka doa ini akhirnya juga disyariatkan ketika kita dalam kondisi sulit untuk membaca doa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam tersebut. Kemudian beliau juga memberitahukan kepada Suhaib Ar-Rumi dengan menceritakan bahwa dahulu ada seorang nabi yang merasa kagum dengan banyaknya jumlah umat nabi tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada nabi itu bahwa kebaikan umatmu aku letakkan pada tiga hal. Yang pertama, ketika kami menguasakan mereka kepada musuh dari selain mereka. Mau pilih mana? Nabi itu diberikan tiga pilihan oleh Allah. Yang pertama, musuh yang akan menguasai, lalu kalian dihabisi, itu menjadi sebuah kebaikan untuk kalian. Atau yang kedua, kami jadikan kalian diuji dengan kelaparan seluruhnya. Dan yang ketiga, atau kami datangkan kematian yang seketika mencabut nyawa kalian semua. Silakan dipilih dari tiga pilihan ini. Nah, setelah mendapatkan wahyu tersebut, Nabi ini memanggil seluruh umatnya dan menyampaikan kepada mereka tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memilih satu dari tiga pilihan, dan itu semua kebaikan untuk mereka. Maka umatnya pun menjawab, kalau menghadapi musuh maka kami ini tidak punya kekuatan, jelas kalah. Yang kedua, sedangkan kalau menghadapi rasa lapar yang hebat, kami ini juga bukan orang yang bisa bersabar atas rasa lapar. Jadi biarkan kita memilih. Allah Subhanahu wa taala mematikan kita seketika. Dimatikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala 70 ribu umat nabi tersebut. Dimatikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku khawatir jangan sampai apa yang terjadi pada nabi itu terjadi pada umatku. Kenapa? Karena sebabnya sama. Berbangga dengan banyaknya jumlah. Karena sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam ucapan tadi, lam nughlab al-yaum liqillatil adad. Sungguh kami sekarang tidak akan terkalahkan karena sedikitnya jumlah. Ya mungkin itu berasal dari orang-orang yang baru masuk Islam. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam tidak ingin seperti umat Nabi yang diceritakan oleh beliau. Makanya beliau berdoa terus-menerus, fokus khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Tayib. Ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah, secara singkat perang Hawazin atau perang Hunain. Ada satu kisah yang terjadi dan ini terdapat pelajaran penting bagi kita semua, terkhusus dalam masalah akidah dan tauhid, yaitu sebuah hadis tentang Dzatu Anwat. Yang hadir tadi pagi, hadisnya siapa Dzatu Anwat? Fadal, ini baru kita bahas tadi pagi ba'da subuh Qawaidul Arba' tentang Dzatu Anwat ini, hadisnya siapa? Ini pas pembahasannya perang Hunain, dan itu terjadi di perang Hunain. Taib. Yang lain barangkali, fadal. Ah? Taib. Hadisnya Abu Waqid Al-Laitsi. Abu Waqid ini termasuk yang baru masuk Islam ketika itu. Dia termasuk dari 2200 orang yang baru masuk Islam ketika peristiwa Fathu Makkah. Nah, Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu menceritakan, suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan perang menuju lembah Hunain. Dan kata Abu Waqid, wa nahnu hudatha'u ahdin bikufrin. Ketika itu kami ini orang-orang yang baru saja masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu lahu Dzatu Anwat. Dan dahulu kaum musyrikin memiliki sebuah pohon sidr, pohon bidara besar yang punya banyak cabang, punya banyak ranting, dan biasa digunakan oleh mereka untuk ya'kufuna 'indaha, i'tikaf di situ, semedi di situ. Wa yanutu nabiha aslihatahum. Nato yanutu ay yu'alliqu. Dan mereka gantungkan senjata-senjata mereka sebelum berperang. Tujuannya apa? Tabarruk, minta barokah. Sebelum perang ke situ dulu, gantungkan semua senjatanya, mau panah, anak panah, busur panah, pedang, tombak dan selainnya digantungkan di situ, mereka i'tikaf, tunggu di situ ngalap berkah. Famaror Nabi Sidrotin. Lalu dalam perjalanan menuju perang Hunain itu, kami melewati sebuah pohon bidara. Sebuah pohon bidara. Mereka baru masuk Islam. Kebiasaan sebelumnya seperti tadi yang diceritakan di awal tadi. Maka di antara kami pun ada yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Dengan polosnya, dengan ketidaktahuannya, mungkin karena mereka baru masuk Islam, minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, buatkan untuk kami Dzatu Anwat sebagaimana mereka punya Dzatu Anwat. Kami akan mencari berkah dari Dzatu Anwat itu. Lalu apa jawaban Nabi alaihi salatu wasallam? Terkejut beliau sallallahu alaihi wasallam. Sambil dengan nada tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab mereka, Allahu akbar, innaha sunan. Bertakbir dengan keras. Allahu akbar. Inilah yang disebut dengan sunan. Apa itu? Yaitu kalian mengikuti persis sama apa yang pernah dilakukan oleh Bani Israel. Kalian mengucapkan sama seperti apa yang pernah diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa. Tatkala Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun, mereka menyaksikan kebesaran Allah, Laut Merah dibelah menjadi dua. Mereka melewati daratan kering dari lautan yang dibelah oleh Allah itu, sampai selamat ke daratan berikutnya. Dan mereka melihat Fir'aun yang mengejar mereka, sampai di tengah lautan ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan perjalanan menuju suatu tanah yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bani Israel masih bersama Musa alaihi salam. Mereka melewati suatu kaum yang sedang beribadah kepada berhalanya. Mereka meminta kepada Musa alaihi salam, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan untuk kami satu sesembahan, satu Tuhan yang bisa kami sembah sebagaimana mereka punya Tuhan yang disembah. Ini Bani Israel. Barusan mereka melihat tanda kekuasaan Allah. Baru saja mereka diselamatkan dari kehinaan selama ini di bawah cengkeraman Firaun. Tapi kok mintanya dijadikan sesembahan, mintanya kepada Musa lagi. Ya ini sama seperti permintaan kalian minta Dzatu Anwat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemahamannya mafhum di sini. Kalau seandainya itu diabsahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sebagai tradisi, beliau tidak akan berucap keras seperti itu. Beliau tidak akan mengingkari dengan keras dan mengkiaskan dengan ucapan Bani Israel kepada Musa yang minta dibuatkan Tuhan untuk disembah. Baik. Rasulullah mengingkarinya. Beliau tidak mengatakan dan juga tidak mengabsahkan bahwa ya sudah tradisi, hanya duduk saja, gantungkan, minta berkahnya tetap sama Allah. Demikian tidak dilakukan oleh Nabi? Tidak. Beliau tetap menganggap itu sebagai sebuah kesyirikan. Laqad qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israila li Musa, dengan kaf. Huruf kaf itu tasbih, persamaan antara yang diucapkan oleh para sahabat yang baru masuk Islam ini minta Dzatu Anwat sama seperti Bani Israel yang minta Tuhan untuk disembah kepada Musa alaihi salatu wassalam. Baik. Itu ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah terjadi di peperangan Hunain. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, ketika selesai Hawazin masuk ke benteng Thaqif di Taif, saat mereka lari tentunya meninggalkan banyak sekali barang-barang rampasan perang, ditinggalkan supaya cepat untuk sampai ke Taif. Banyak unta yang ditinggalkan, banyak kuda yang ditinggalkan, termasuk juga senjata-senjata dan harta yang tadi dibawa serta itu tertinggal di sana semua. Termasuk juga ada beberapa wanita dan anak-anak yang ditawan oleh kaum muslimin karena mereka tidak secepat laki-lakinya naik kuda. Yang cepat-cepat ini perempuan sama anak-anaknya tadi ditaruh di mana? Di atas unta. Sebagian akhirnya tertawan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Qala thumma yaumit Thaif. Kemudian berlanjut pada hari Thaif. Ai thumma ba'da dzalika yakunu atau takunu ghazwatu Thaif. Setelah terjadinya perang Hawazin, terjadilah perang Thaif. Meskipun itu tidak terjadi peperangan sebetulnya, hanya muhasarah saja. Hanya Nabi alaihi salatu wasallam mengepung benteng Thaif. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Siratul Nabawiyah jilid yang ketiga halaman 652. Kata beliau, wa hasara sallallahu alaihi wasallam At-Taifa fi Syawal sanata 80. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengepung benteng Thaif di bulan Syawal tahun ke-8 Hijriyah. Tayyib. Lantas masyaallah rahimani wa rahmakumullah. Karena seperti yang kita sebutkan tadi, benteng Thaif itu luas dan dia tinggi, besar serta keamanannya sangat sulit untuk ditembus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau beberapa malam mengepung benteng tersebut. Ketika dilihat oleh Rasulullah SAW tidak memungkinkan untuk menaklukkan benteng itu, maka beliau pun berniat untuk meninggalkannya. Sudah, tidak usah dilanjutkan lagi pengepungan terhadap benteng Thaif. Tapi sebelum beliau meninggalkan Thaif, beliau berdoa. Allahumma ihdi thaqifan wa'ti bihim muslimin. Allahumma ihdi thaqifan wa'ti bihim muslimin. Ya Allah, berilah hidayah kepada Bani Thaqif dan datangkan mereka kepadaku dalam kondisi telah berserah diri sebagai muslimin. Tayyib. Itu doa Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau kemudian pulang dari Thaif menuju ke Ji'ranah. Ji'ranah sampai sekarang masih ada dan dikenal juga dengan nama yang sama dan sekarang termasuk Miqat. Beliau pulang dari Thaif kemudian tinggal di Ji'ranah. Tayyib. Nah, saat di Ji'ranah kita lanjutkan bait yang ke-83. Kata beliau, "Wa ba'du fi dzil qa'dah i'timaruhu minal ji'ranati wastiqraruhu." Setelahnya, ay ba'da kulli ghazwatin min ghazwati Hunain wa Ta'if, setelah terjadinya perang Hunain dan perang Ta'if, beliau pun bergerak menuju ke Ji'ranah fi Dzulqa'dah, di bulan Dzulqa'dah. I'timaruhu, beliau kemudian melaksanakan umrah dari Ji'ranah. Wasdiqraruhu, dan beliau menetap selama beberapa waktu di Ji'ranah. Maksud dari bait ini, dari Ta'if tadi beliau bergerak ke arah Makkah tapi lewat Ji'ranah. Di Ji'ranah beliau berhenti. Berapa lama? 13 hari. Sebagian menyebutkan 13 malam. Berhenti di Ji'ranah. Di Ji'ranah beliau mengambil miqat, kemudian melaksanakan umrah. Satu malam saja Rasulullah SAW melaksanakan umrah. Dari Ji'ranah niat ihram, lantas ke Makkah. Dalam satu malam diselesaikan prosesi umrahnya, kembali lagi ke Ji'ranah. Setelah itu istiqraruhu. Nah, istiqraruhu itu maksudnya istaqarra Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Ji'ranah wa qassama fiha. Beliau tinggal di Ji'ranah selama beberapa hari tadi dan membagikan al-ghanaim, ghanimah, harta rampasan perang hasil perang Hunain. Dibawa sampai ke Ta'if, dibawa lagi sampai ke Ji'ranah. Nah, ketika sampai di Ji'ranah baru dibagi-bagikan harta rampasan perang tersebut. Diambil dulu khumusnya, setelah itu dibagikan ghanimah. Nah, ada sesuatu hal yang menarik perhatian dari banyak para sahabat ketika pembagian harta rampasan perang di Ji'ranah ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam membagikan banyak harta rampasan perang dari perang Hunain itu justru kepada sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Jadi penduduk Makkah diberikan bagian banyak, termasuk juga Abu Sufyan, yang berapa kali kita bahas nama Abu Sufyan terus yang keluar. Saat pembagian ini Abu Sufyan mendapatkan bagian yang cukup banyak. Ada mungkin 100 ekor unta diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Besar kan? Berapa sekarang nilainya 100 ekor unta? Besar tuh, miliaran diberikan kepada Abu Sufyan. Selesai belum? Anaknya Abu Sufyan juga diberikan besar. Sebagian riwayat juga menyebutkan 100 ekor unta juga. Ini 100 ekor unta juga. Nah, melihat itu para sahabat yang lain, terutama Al-Ansor, mereka keheranan. Hampir saja ada sesuatu yang muncul di hati mereka. Kenapa Nabi alaihissalatu wassalam membagikan harta rampasan perang itu begitu banyak kepada keluarga beliau? Karena kebanyakan kepada ahlu Makkah. Dan Nabi menganggap mereka al-mu'allafah qulubuhum, orang-orang yang perlu dilunakkan hatinya. Dibagikan harta rampasan perang itu. Sementara untuk muhajirin dan untuk ansor yang datang dari Madinah tidak terlalu banyak. Nah, ini insyaallah ma'asyiral khairahimani wa rahimakumullah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.